bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Cari jawaban di laut, ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara aku ingin.